Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. طيب أَيُّهَا الْأَسَاتِذَةُ الْمُكَرَّمُونَ wal ikhwah al fudala akhramanillah wa yakum jami'an, sebetulnya kita ingin beristifadah atau anak ingin beristifadah datangnya kemari, namun mukrahun akhakala batal ya. Insyaallah sebagaimana al ustaz al fadil Zainal hafizahullah ta'ala, agar saling bertawasi ala al-haq ya, tawasi ala al-haq wa ala sabr. Insyaallah kita mudzakarah bersama pada kesempatan ini apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis yang datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagai hadis yang insyaallah ma'ruf masyhur, namun amat sangat dalamnya isi dan kandungannya untuk kita sama-sama mengindahkan dalam setiap aktivitas, dalam setiap langkah, dalam setiap kegiatan, dan tentunya di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu mengingatkan hadis yang mulia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, agar kita terbiasa mengindahkan apa yang naam dikatakan oleh Muhammad bin Sirin Imam ya, Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, bahwasanya al-isnad min ad-din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu merupakan bagian daripada din agama, kalau bukan sekiranya karena isnad ini, sungguh manusia akan berkata apa yang dia inginkan, dan siapa saja ya memungkinkan untuk berkata apa yang mereka inginkan. Kita senantiasa terbimbing oleh para ulama untuk naqlul ilmi ya, menukilkan ilmu, meriwayatkan athar, sehingga kita sama-sama beristifadah dari hadis ini. Kita barakallahu fikum jami'an beristifadah dari apa yang diuraikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengingatkan ya tentang kandungan dari hadis ini, yakni hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa kanat hijratuhu lidunya ya, atau ila dunya yusibuha aw imra'atin yankiuha fa hijratuhu ila ma hajar. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niat. Dan ya, bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka siapa saja yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanquha fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengingatkan bahwasanya inama di sini ada tu hasar, ya. Mengandung makna hasar pengkhususan. Bahwasanya ibadah, ketaatan kalau tidak dibangun di atas niat ini maka akan sia-sia. Karena inama ya, hanyalah amalan-amal itu tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niat. Maka seorang alim pada zamannya Yahya bin Abi Katsir, Yahya bin Katsir bila mengingatkan ta'allamun niyyah fa innaha ablaghna, belajarlah, pelajarilah niat. Karena niat itu lebih sempurna daripada amal. Nah, tidak sedikit yang berbuat, yang beramal, yang berdakwah, bahkan atau dalam bertalabul ilmi, bahkan berjuang, masuk ya pada dirinya hududun nafs, ya, nafsu, ya, intervensi, ikut campur. Ada yang masya Allah jadi misalnya seorang mujahid, habis-habisan dia berjuang, tapi di tengah jalan. Nah, barakallahu fikum jami'an, tidak muni lagi dia berjuang untuk betul-betul menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah bergesernya niat tersebut karena ketersinggungan, karena kekecewaan? Lain halnya dengan apa yang dicontohkan oleh Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan juga yang lainnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika ya, melihat seorang musyrikin habis-habisan dia membantai muslimin, maka dikejar ini seorang musyrik. Ya, dalam kondisi hampir dihabisi ini seorang musyrik atau kafir, dia meludahi. Nah, di sini khanifidin, apakah seseorang dalam ya mengayunkan pedangnya dia tetap ikhlas untuk menegakkan kalimat Allah ataukah masuk di sini hadzun nafs? Tidak jadi pedang itu dikibaskan atau dilibaskan kepada seorang musyrik. Si musyrik kaget. Maka ketika bertanya kenapa, adapun pertama beliau ketika ya tarung perang tanding ya, dengan musyrikin betul-betul memang sebagaimana dalam hadis Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang berjuang di jalan Allah adalah yang qatala litakuna kalimatullahi lil ulya. Tapi kalau seandainya di situ ketersinggungan kemudian dibaba, dihabisi, dibantai, dibunuh di sini. Ya, bergeser sedikit tidak jadi. Tapi menjadi sebab masuk Islamnya. Hadzal kafir hadzal musyrik. Maka ikhwan fiddin, khani fiddin, ya, ayuhal muslimun, ibadallah, pentingnya kita ya senantiasa menjaga amalan lillahi subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal sebagai pahlawan, sebagai pemberani dalam ya medan tempur, medan perang, memimpin ya pertempuran dari pertempuran kepada pertempuran yang lain. Suatu ketika dikirimi surat oleh Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya ya diberhentikan sebagai komandan pimpinan ya pasukan perang padahal sedang dibutuhkan dan sedang berkecamuknya pertempuran di tengah-tengah medan. Surat itu diterima ya. Namun kemudian ya terjadi dialog apa yang menjadi sebab kemudian diinginkan. Maka jawabannya Umar mengingatkan bahwasanya aku berhentikan engkau ya, agar manusia tidak sampai terjatuh kepada apa? Gulu ya. Berlebih-lebihan yang akhirnya bisa terjatuh kepada musyrik karena Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka untuk menjaga akidah umat, ya, untuk menjaga akidah umat radhiyallahu anhu, beliau pun ya sebagaimana biasa dan ditugaskan yang tadinya bukan sebagai pimpinan atau komandan, nah, memimpin dan Khalid bin Walid berjuang dengan mereka. Subhanallah. Ini menggambarkan ikhlasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, dalam berjuang, dalam berkifrah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan apa-apa, semuanya beramal untuk Allah, semuanya berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah bahwa kalimat tadi innamal a'malu binniyat fihi i'tibarun niyyah fi jami'il a'mal, harus betul mengiktibar niat dalam semua amalan-amalan yang kita kerjakan. Dan dikatakan oleh Daud At-Ta'i rahimahullah taala bahwasanya al khair kulluhu yajma'uhu husnun niyyah, kebaikan semuanya terkumpulkan dalam husnun niyyah. Kalau niatnya sudah bagus dari awal di tengah perjalanan dan selesai dari melakukan amal tetap dijaganya, insya Allah akan berbuah, akan barokah. Dan dakwah Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, dari zaman Rasulullah SAW tidak bisa dipisahkan daripada ilmu, ya, dan semangat mengamalkan ilmu. Kemudian tadi pondasi ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Banyaknya manusia ya, tidak jadi apa, jaminan. Ingat ketika perang Hunain, ajabatkum kathratukum ladugni ankum lalish. Perang Hunain beranggapan sebagian lanuk gelap kami tidak akan kalah, pasukan muslimin banyak. Tapi ketika tadi ada ya pergeseran ya. Nah, bahwasanya apa? Jumlah yang banyak ini yang menjadi sebab menangnya, akan menangnya mereka. Allah Subhanahu wa taala takdirkan lain. Maka ibadallah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pentingnya sama-sama kita senantiasa mengobati apa yang ada dalam diri kita. Yani berbolak-baliknya hati ini kadang-kadang salah tujuan. Nah, maka Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan ma'alajtu syai'an asyad 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati, aku terapi daripada melainkan daripada niatku sendiri, karena dia atau hati ini, niat ini senantiasa berubah-ubah. Berubah-ubah atas diriku. Baik. Ibadallah ya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga dikatakan oleh Yusuf bin Asbad rahimahullah taala bahwasanya takhlisun niyyah ya, min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Memurnikan niat ya, memurnikan niat agar tetap betul-betul lillahi subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana ibadahnya para anbiya, para mursalin. Nah, betul-betul tulus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takhlisun niyyah itu asyad ya, lebih berat. Takhlisun niyyah min fas, dari ruksaknya niat, asyad lebih berat bagi semua yang beramal. Jadi sekedar lamanya berijtihad, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam mungkin ya, seorang bisa bertahun-tahun thalabul ilmi, bisa bertahun-tahun dia apa? Ya, berjihad ya, bisa bertahun-tahun berdakwah ya. Namun tadi untuk memurnikan niat tadi lillahi subhanahu wa ta'ala, nah, dari kerusakannya itu lebih berat ya, dari lamanya tadi berat, bisa lama beramal, beribadah, tapi untuk membersihkan niat ini lebih berat daripada lamanya beramal, berbuat atau berjuang, beribadah, menunaikan berbagai macam ketaatan. Kenapa? Karena hati senantiasa berbolak-balik. Maka Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan dan mendoakan kepada kita untuk ya memohon diberikan keteguhan hatinya di atas agama yang mulia. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Nah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Para sahabat bertanya, apakah ya engkau hati iya li ana tataqallab dan qulubul ibad fi usba'aini min asabi ar-rahman yuqallibu kama yasha. Maha kuasa bagi Allah untuk membolak-balik. Ada yang tadinya masalah ulama kibar pada zamannya menjadi kafir dan dikafirkan oleh para ulama pula pada zamannya. Muqatil bin Sulaiman jadi salah ya, tujuan dan banyak ya. Nah, yang akhirnya ditahdir karena terjatuh kepada khawarij, terjatuh kepada apa? Pemikiran-pemikiran bahkan kufur. Waliyadul. Well, di sinilah pentingnya kita harus banyak meningkatkan na'am muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul fiddin, ya. Dan dikatakan pula, ya, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kulli mri'in manawa." Badaud bahwa untuk setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sinilah fihi kamalu adillah, kata Syekh Shalih Fauzan. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kemahasempurnaan adilnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana Allah tabaraka taala yu'ti may yasha bi fadlihi. Allah menganugerahkan kepada siapapun, ya, dari hamba-Nya dengan karunia yang Allah berikan. Sebab karunia-Nya. Wa yu'adzibu may yasha bi adlihi. Allah mengazab, menyiksa siapapun sesuai dengan apa? Kemahaadilannya. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah. Pahala itu mal pahili, kata orang Sunda. Pahala tidak akan tertukar, ya. Maka ini harus terus dijadikan apa? Pijakan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diuraikan oleh para ulama tadi. Karena ini asas dasar. Nah, ya ikhlas tadi dibangun di atas la ilaha illallah. Semua ibadah kalau tidak dibangun di atas la ilaha illallah, dia tuluskan untuk Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Kalimatul ikhlas, ya, kalimat la ilaha illallah biha nahya wa biha namut wa biha nub'ats insyaallah, ini kalimat yang betul-betul mutlak kebenarannya, absolut. Maka Allah ciptakan surga, ya, Allah menciptakan surga untuk siapa? Orang-orang yang betul-betul berikrar dengan kalimatul ikhlas ini, kalimat la ilaha illallah. Bahkan orang yang bermaksiat durhaka bertahun-tahun kemudian dia mengatakan kalimatul ikhlas ini, la ilaha illallah, bahkan walaupun belum beramal, qadarullah, langsung, ya, berangkat jihad, meninggal belum ini, Allah masukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas tadi. Bertahun-tahun dalam kekufuran tetapi masuk pada pintu ini, kalimatul ikhlas, ya. Allah katakan yughfar lahum ma qad salab wa ya'udu faqad madat sunnatul awalin. Allah akan, ya, akan diampuni orang yang tadi bergelimang dalam dosa kekufuran. Yughfar lahum ma qad salab, dengan sebab kalimatul ikhlas ini, kalimat la ilallah, Allah ciptakan untuk mereka yang betul-betul mukhlisun jannahnya, surganya, sebagaimana Allah ciptakan azab nerakanya untuk orang-orang yang menolak kalimatul ikhlas, untuk orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah azab orang yang ingkar terhadap, ya, na'am, seruan para nabi, seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadallah, ikhwan fil din, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tabaraka taala tadi katakan oleh Syekh, la yadzlimu ahadan, tidak menzalimi seorang pun. Ya. Maka siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ya, itu dibangun di atas ikhlas, fihi targhib fil ikhlas. Ya. Rasul mengingatkan dalam lafaz tadi, ini anjuran untuk benar-benar, ya, dan seruan untuk betul-betul ikhlas dalam amal. Fil qawl wal amal, fil ridha wal ghadab. Nah, itu yang akan mengantarkan kepada keberkahan. Satu orang ikhlas, ya, berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dikenal manusia, jauh dari manusia, Allah menggerakkan, ya, anak-anak kaum muslimin dari berbagai macam penjuru dunia datang ke tempat-tempat mereka yang betul ala ilmin wa basirah wa la nuzaki Allah ahada. Kelihatan dakwahnya berbuah barokah. Seperti yang alhamdulillah pernah kita saksikan, Fadilatul Syekh Muqbil Hafizahullah Ta'ala, jauh dari sana sini, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan pada jannahnya. Nah, ketika mencontohkan bagaimana apa yang diperjuangkan oleh Rasul dengan ilmu, bangun di atas niat, mencontohkan bagaimana, ya, berusaha untuk ikhlas, ya, tidak ada hududun nafs, masya Allah, muamalahnya nikmat, dakwahnya masya Allah mubarakah, lingkungannya hidup dengan apa, ibadah, berlomba-lomba untuk ilmu siang malam ilmu. Nah, itulah yang kita mudah-mudahan bisa warisi dengan prinsip yang asasi ini, walaupun kita sangat-sangat jauh daripada apa ilmu, dari semangat, ya, yang telah dicontohkan oleh salafus saleh. Namun ketika sama-sama berkuduah meneladani orang-orang mulia yang mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang ikhlas, yang berbuah dakwahnya untuk kita dan untuk kaum muslimin, kita pun bisa meneruskan langkah yang telah ditunjukkannya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggolongkan kita di dunia dan di akhirat dengan orang-orang yang mulia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan fiddin, insyaallah kalimat yang singkat mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa astaghfirukum ala taqsir. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillah subhanakallah. Assalamualaikum.